tiada lagi yang tersisa. Semuanya telah kuberikan, kuserahkan kepada hari kemarin, kepada mimpi-mimpiku yang tiada artinya lagi bagi diriku. Tapi kini kau ikuti jua langkahku yang hanya tinggal satu-satu. Mungkin kau tak pernah rela, mungkin kau tak pernah puas. Aku masih berjalan dengan kaki-kakiku. Aku masih berjalan dengan kaki-kakiku. Aku ini takut bayanganmu, walau takdir bukanlah darimu. Aku ini untuk siapakah? Sedang diriku sendiri tak pernah mengerti untuk apa dan siapa diriku ini. Semuanya telah kuberikan kepadamu.